السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوال، أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. malam hari ini malam Ahad tanggal 11 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau tanggal 26 Desember 2020, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhul Manzum Al-Baikuniyah fi Mustalah Hadis yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di PDF-nya halaman 41. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang ciri-ciri hadis sahih dan juga tentang mabahis hadisiyah, tentang ruang lingkup hadis, bahwasanya ada ahwalut talaqi, kondisi talaqi itu ada tiga hal: an yusariha bis sama minhu wa an yasbuta luqiyuhu min dunas sama'i minhu ayakuna mu'asiran lahu walakin lam yathbut anahu laqiyahu. Ini ada tiga contoh talaki. Ya, yang pertama adalah ketika an yusarriha bisima, karena ini sangat jelas, mendengarnya itu jelas, tidak ada yang selincoh. Yang kedua, an yathbuta luqiyuhu bihi dunas sama'i minhu, yaitu menetapkan pertemuannya tanpa ada mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna mu'asiran lahu walakin lam yathbut annahu laqiyahu. Ya, betul, dia itu mu'asiran sama waktunya, sama periodenya, lakin lam yathbut annahu laqiyahu, namun tidak sahih atau tidak ada ketetapan yang kokoh bahwasanya dia itu bertemu dengannya. Nah, sekarang kita bahas tentang wa ma huwa ashahul kutubis sunnati, wa ma huwa ashahul kutubis sunnah. Jadi, wa ma huwa ahsahu kutubi sunnah, apa gerangan kitab sunnah yang tersahih? Apa gerangan kitab sunnah yang tersahih? Wa ma huwa ahsahu sahih, wa ma huwa ahsahu sahih. Nah, naqulu al-hadithu allati ittafaqa alaiha al-Bukhari wa Muslimun تعتبر أصح الأحاديث. فمثلا في بلوغ المرام، في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. كده katakan الأحاديث، حديث allati yang ittafaqa alaiha al-Bukhari wa Muslim, yang telah menjadi ketetapan bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini adalah tu'tabaru ashahul hadithi, itu dianggap sebagai hadis yang paling sahih, sesahih-sahihnya hadis. Pemasalan contohnya fi bulughul maram, dalam kitab bulughul maram, yaqulul hafid, al-hafid ibn al-jaz mengatakan apa? Aqbal hadis, di akhir dari hadis tadi, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi summa kaitannya di sini, wa ma huwa ashahul sahih, wa ashahus sahih, dan apa gerangan yang tersahih dari yang sahih tersebut. Naqulu, kita katakan hadis-hadis yang ya naqulu, naqulu al-hadis allati ittafaqa 'alayha al-Bukhari wa Muslim tu'tabaru ashahul ahadithi, tu'tabaru ashahul ahadithi. Fa masalan fi bulughil maram yaqulu يقول الحافظ عقب الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. Jadi kita katakan hadis-hadis yang Imam Bukhari dan Muslim bersepakat terhadap hadis-hadis tersebut, maka ia teranggap sebagai hadis-hadis sahih. Misalnya ya, misal di sini fi bulughil maram, fi bulughil maram. Nah, yaqul al-hafid, al-hafid Ibnu Hajar Asqalani meninggal tahun berapa? Hah? Ayo, asan 852. Aqab al-hadis. Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan di dalam Bulughul Maram ya, di akhir hadis, aqbal hadis, di akhir hadis, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya adalah apa? Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian nah, kita sampai kepada ini. ثم انفرد به البخاري لأن الشجرة لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم وهو ثبوت اللقاء وبين الراوي ومن روى عنه بخلاف مسلم الذي اشترط المعاصرة دون الملاقات فكان شرط البخاري أشد وأقوى. فلذلك قالوا, oleh karena itu mereka mengatakan إن الصحيح البخاري, sesungguhnya ya, sesungguhnya Sahih Bukhari ini adalah ashahu min Sahih Muslim, itu jauh lebih lebih sahih daripada Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Kemudian kita masuk pada syair yang selanjutnya. Bentar. Imam mualif mengatakan tasyajara qaumun di sini qala an-nadhim jadi tasajara qaumun fil Bukhari wa Muslim ladayya wa qalu ayu dhaini tuqaddamu artinya di sini tasajara qaumun suatu kaum itu berselisih apa mengenai fil Bukhari wa Muslim mengenai Imam Bukhari dan Muslim bukan imamnya tapi di sini adalah tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ladaya di depanku. Waqalu dan mereka berkata, Dainu tuqaddamu. Mana di antara keduanya yang harus dilakukan? Faqultu laqad faqa al-Bukhariyu sihhatan kama faqa fi husni sinaati Muslim. Fakultu, aku katakan, laqad faqal Bukhariyu sihatan. Jadi, fakultu aku katakan, sungguh, ya, Imam Al-Bukhari faqo, berada di atas. Makanya, faqo, fauk, kayak orang-orang sana, usia-usia dulu masuk kindergarten itu dia orang fuk tahat fuk maksudnya di atas fuk tahat. Nah ini contoh saja kama faqa fi husni sinati Muslim sebagaimana Muslim itu unggul dari sisi indahnya rangkaian. Yani ya yani anna musliman fi tartibi wasiyaqi turukil hadithi ahsanu min al-Bukhari lakin min haythu ya lakin min haythu sihati fal-Bukhariyu yafuqu musliman. Ya, yafuku musliman. Maksudnya apa? Yani, anna musliman bahwasanya Imam Muslim fi tartibi dari sisi penyusunannya, susunannya wasiyaqi turukil hadithi dan urutan hadis ahsanu minal Bukhari urutan hadisnya lebih bagus daripada Imam Bukhari lakin min haitsu sihhati namun akan tetapi dari sisi kesehariannya kesahihannya ya jadi keseharian kesahihannya mas jadi Imam Muslim fitartibi dalam susunan susunannya lebih rapi lebih bagus wasiyaki dan sisi susunan siyaki turukil hadith susunan ahsanu susunan urutan hadis lebih bagus daripada Imam Al-Bukhari lakin min haythu sihati fal-Bukhariyu yak yafuku musliman namun dari sisi apa? Dari sisi kesahihan Imam Bukhari itu mengungguli Imam Muslim Paham sini? Kenapa? Ini membahas tentang perbedaan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hal apa? Tulisannya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu bagaimana? Nah, kita lanjutkan. ونحن في البحث الحديث يهمنا التنسيق وحسن الصناعة. Jadi, ونحن في البحث الحديث. Kita dalam menelaah hadis itu yuhimmuna sihhatu aktsaru mimma yuhimmuna at-tansiqu wa husnus sanaati. Itu dalam kita dan kita dalam menelaah hadis, kesahihannya bagi kita lebih penting daripada susunan dan bagus alat lainnya. Jadi ini tentang Imam Bukhari mengungguli Imam Muslim dalam hal apa? Kesahihannya. Bukan dalam hal susunan. Wa nahnu fi bahthi al-hadithi yuhimmuna as-sihhatu aktsaru mimma yuhimmuna at-tansiqu wa husnu sinaati. Dan kita dalam menelaah hadis, kesahihannya bagi kita lebih penting daripada susunan bagusnya pengolahan. Nah, fa maratibul ahadithi sab'atun wahya. Jadi fa maratibul ahadisi sab'atun wahya. Yang pertama, muttafaq 'alaihi al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita tidak boleh mengatakan apa? Al-hadis. Di dalam suatu kata-kata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak pernah menyebut dengan al-hadis di apa? Di akhir beliau. Enggak ada. Sebelumnya juga enggak ada. Kemudian yang kedua, as-sani man farada bihi al-Bukhari. Hadis yang al-Bukhari bersendirian. Man farada bihin Bukhari. Hadis yang Imam Al-Bukhari sendiri ya. Kemudian yang ketiga, man farada bihi Muslimun. Hadis yang Muslim bersendirian. Ma kana ala syartihima wa ahyanan yu'abbiruna biqaulihim ala syarti sahihaini au ala syarti al-Bukhari wa Muslim. Sambil gini-gini mas. Ya misalnya lo ini sepakat ya. Ayah, aku jinsik loh. Nah, makana ala syartihima. Yang keempat, ما كان على شرطهما وأحيانا يعبرون بقولهم على شرط صحيحين أو على شرط البخاري ومسلم. Hadis yang sesuai dengan syarat keduanya. Maksudnya ada Al-Bukhari dan Muslim. Terkadang yu'abbiruna biqolihim, diungkapkan dengan istilah mereka, yaitu apa? Ala syarti sahihaini, sesuai dengan syarat sahihain. Au ala syartil Bukhari wa Muslim, terkadang dengan istilah sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang kelima tadi, makana ala syaratil Bukhari, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Yang keenam adalah makana ala syarti muslimin, makana ala syarti muslimin, hadis yang sesuai dengan syarat muslim, syarat Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh di sini, makana ala syarti ghairihima, jadi makana ala syarti muslim, yang keenam hadis yang sesuai dengan syarat muslim, yang ketujuh makana ala syarti ghairihima, hadis yang tidak dengan syarat keduanya, artinya tidak syarat apa, Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita masuk selanjutnya al-mabhasus salisu, mabhas as-salis. Al-mabhasus salisu, pembahasan yang ketiga. Hal jami'u mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslimun sahihun, bima'na annana la nabhasu an ruwatihi. Jadi hal jami'u mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslimun sahihun, bima'na annana la nabhasu an ruwatihi wala nas'alu an mutunihi amla. Hal jami'u mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim sahihun, apakah seluruh hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim adalah sahih? Bima'na annana la nabhathu an ruwatihi wala nas'alu an mutunihi amla. Jadi apakah seluruh hadis yang ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim adalah sahih secara otomatis gitu loh Mas. Sahih. Bima'na annana la nabhasu an ruwatihi wala nas'alu an mutunihi. Jadi hal jami'u mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim sahihun, bima'na annana la nabhasu an ruwatihi wala nas'alu an mutunihi amla. Jadi dengan makna bahwasanya kita tidak perlu lagi untuk membahas para perawinya, dan tidak pula menanyakan matanya ataukah tidak. Nah, naqulu, kalau sudah naqulu biasanya adalah tentang apa, kesimpulannya Syekh terhadap apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Naqulu atau walihada atau aqulu dan yang lainnya. Naqulu aktsarul ulama'i yaquluna inna ma fihi ma sahihun mufidun lil ilmi لأن الأمة تلقتهما بالقبول والأمة مأسورة من الخطأ وهذا رأي ابن صلاح وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله نقول kita katakan aktsarul ulama kebanyakan para ulama yakulun berpendapat innama fihima sahihun sesungguhnya apa-apa yang ada terdapat di dalam keduanya yaitu sahih Bukhari dan Muslim adalah sahihun mufidun memberikan faedah lil ilmi untuk ilmu li'annal ummata talaqat huma jadi di sini pas ketika dikatakan apakah kemudian langsung otomatis apa yang ada di sahih Bukhari dan Muslim atau yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim itu langsung sahih dan memberikan faedah ilmu. Kenapa? Li'anna al-ummata talaqathuma bil-qabul. Karena umat itu talaqathuma. Menyambut kedua kitab tersebut dengan penerimaannya. Wal-ummatun ma'subatun minal khata. Wal-ammatu ma'subatun minal khata. Wahada ra'yu ibn Salah. وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. Jadi kita katakan bahasanya aktsarul ulama'i kebanyakan para ulama yaquluna mereka mengatakan innama fihi ma sahihun mufidun lil ilmi. Sesungguhnya apa yang ada di dalamnya ada dalam keduanya sahih Bukhari dan Muslim itu adalah sahihun mufidun lil ilmi sangat bermanfaat untuk mendapatkan ilmu. Li'anna al-ummata karena manusia umat di sini ya talaqathuma bil qabul mereka itu menerima ya menerimanya wal amatu ma'subatun min al khata' ya dan di sini ada penambahan li'anna al-amata talaqathuma bil qabul wal am wal amatu ma'subatun min al khata' wa hadha ra'y ibn Salah wa adunnu ra'y syekh al-Islam Taimiyah wa tilmidhihi ibn al-Qayyim rahimahullah dan umat itu terjaga dari kesalahan. Ini adalah pendapatnya Ibn Salah dan juga Syekhul Islam Taimiyah wa tilmidhihi Ibn Qayyim rahimahullah. Terus fa amma man farada bihi ahaduhuma fa innahu sahihun lakinnahu laysa kama Bentar, ulang. Jadi di situ apa? Wa amma man farada bihi ahaduma. Adapun hadis yang salah satu di antara keduanya bersendirian, in farada bersendirian, fa innahu sahihun. Hadis tersebut tetap dalam kondisi apa? Sahih. Lakinnahu laisa kama ittafaqa alaihi. Namun apa? Lakinnahu laisa kama ittafaqa alaihi. Namun di sini tidak sama. Ya. Karena sebutannya di sini ana ulangi wa amma man farada bihi ahaduma, dan ada hadis yang salah satu di antara keduanya bersendirian infarada, fa innahu sahihun, hadis tersebut sahih. Laisa kama tafaqa alaihi, tidak seperti hadis yang keduanya bersepakat. Karena walihada intuqida ala al-Bukhari wa ba'd al-ahadith wa intuqida ala muslimin akthar. Karena itu terdapat sebagian hadis al-Bukhari yang dikritik, dan kritikan terhadap imam muslim itu lebih banyak lagi. Kemudian wa ahabba al-huffadhu an hadal intiqadi biwajhain. Jadi wa ajab al-huffadh, dan para huffadh itu maksudnya apa? Jamak dari hafidh, huffadh. Wa ajab al-huffadhu an hadal intiqadi biwajhain. Kemudian para huffadh memberikan jawaban terhadap kritikan di atas dengan dua sisi. Namun di sini adalah tentang wa ajab al-huffadhu an hadal inqiyadi biwajhain. Apa? Jadi wa ajab al-huffadh, para huffadh memberikan jawaban an hada, atas apa? Intiqad biwajhain, terhadap kritikan dari dua sisi. Al-wajhul awal, al-wajhul awal anna hadal in al-wajhul awal anna hadal intiqada yu'aridhu qawl al-Bukhari, yu'aridhu qawl al-Bukhari, ay anna muntaqida ala al-Bukhari yu'aridhu qawl al-Bukhari wal-Bukhari imamun hafidhun fayakunu muqaddaman ala man ba'dahu mimman taqadahu. Jadi ini adalah wajhul awal, sisi yang pertama. Anna hadal intiqada yu'aridhu qawlul Bukhari, ay annal muntaqida ala al-Bukhari yu'aridhu qawlul Bukhari wal-Bukhari imamun hafidun fayakunu muqaddaman ala ay anna muntaqida. Ini sudah mulai. Allah musta'an. Jadi ini kita membahas tentang sisi pertama dari apa? Jawaban dari al-huffadh terhadap kritikan dengan apa? Dua sisi. Al-wajhul awal anna hadal intiqada yu'aridhu qawl al-Bukhari ay anna al-muntaqida ala al-Bukhari yu'aridhu qawl al-Bukhari. Jadi fayakunu muqaddaman ala man ba'dahu mimman taqadahu kama hiya al-'adatu annahu idza ta'arada qawlani li ahli al-'ilmi fa innana na'khudhu bil arjah. Jadi wajhul awal, sisi yang pertama, bahwa kritikan ini berhadapan dengan pendapatnya Imam Al-Bukhari, yakni sang ya ai anna muntakida ala Bukhari yu'ariduhu. Jadi ai anna al-muntakida ala al-Bukhari yu'ariduhu qawlu al-Bukhari wal-Bukhari imamun hafidun, imamun hafidun fayakunu muqaddaman ala man ba'dahu mimman taqadahu wa kama hiya العادة أنه إذا تعرض قولان لأهل العلم فإننا نأخذ بالأرجح. Jadi kritikan ini berhadapan dengan pendapat Imam Bukhari, yakni ai annal muntaqida. Al muntaqida itu pengkritik, Mas. Muntaqid. Terhadap Imam Bukhari, jadi pendapat Imam Bukhari alal Bukhari terhadap Imam Bukhari yu'aridu. Dan ay annal muntaqida ala al-Bukhari yu'ariduhu qaul al-Bukhari. Bahasanya pengkritik, ya, sang pengkritik terhadap Sahih Bukhari, maka pendapat Imam Bukhari berhadapan dengannya. Yu'aridu qaul al-Bukhari wal Bukhari, sedangkan Imam Bukhari adalah imamun hafidun, seorang imam yang hafid, yang banyak hafalannya. Fayakunu muqaddaman ala man ba'dahu. Jadi maka ia didahulukan terhadap orang yang datang sebelum setelahnya. Artinya di sini perkataan Imam Bukhari, Imam Hafidz, fayakunu muqaddaman ala man ba'dahu. Jadi di situ ketika Imam Bukhari itu adalah seorang imam, seorang hafid, maka apa? Ia didahulukan terhadap orang yang datang setelahnya, sebagaimana kebiasaan. Apabila dua pendapat dari kalangan yang berseberangan, maka di ahli ilmi fa innana, maka sungguhnya kami na'khudu bil arjah, kita mengambil pendapat yang paling kuat. Kemudian fayaquluna فيقولون البخاري إمام حافظ في الحديث فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث ليس بصحيح والبخاري قد صححه ووضعه في الصحيح والبخاري أحفظ من هذا منتقد أعلم منه فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري وهذا الجواب مجمل. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Imam Bukhari, ya, Al-Bukhari itu adalah seorang imam hafid terhadap hadis. Jadi kalau ada, apabila faida jaa man ba'dahu, ketika datang orang meninggalnya, wa qala hadzal haditsu laisa bi sahih, hadis ini tidaklah sahih. Dan wal bukhari, dan Bukhari, qad sahahu wa wada'ahu fi sahih, Imam Bukhari telah, ya, Imam Bukhari telah mensahihkan dan meletakkan di dalam sahihnya beliau. Dalam keadaan apa? Al Bukhari ahfadu, Imam Bukhari lebih hafid. Ya, min hadal muntaqidi wa a'lamu minhu. Wa alamu min, فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري وهذا الجواب مجمل. Jadi Al-Bukhari telah mensahihkannya dan meletakkan dalam sahih-sahih beliau dalam keadaan Imam Bukhari lebih hafid daripada pengkritiknya dan lebih berilmu darinya. Maka pendapat sang pengkritik terhadap ya berhadapan dengan pendapat Imam pendapat Al-Bukhari dan jawabannya ini adalah jawaban global. Amal jawabu mufassalu ya. Amal jawabu al-mufassalu fahuwa fi wajhu tsani. Ahana wa quwwata illa billah. Nah. Jadi di situ jelaskan kalau wajusan ini tentang apa amal jawabu mufassal fahuwa fi al-jawabul mufassalu fahuwa fi. Adapun jawaban yang rinci ia ada pada adalah pada banyak ya. Ya, ini belum fix. Yaitu al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Anna ahla al-ilmi tasaddaqu liman taqada ala al-Bukhari wa Muslim. Wa raddu alayhi hadithan hadithan. Fa bihadha aw bihadha وبهذا kalau yang wajh tsani sini ana panggil awal anna ahli al-ilmi tasaddaqu liman taqada ala al-bukhari wa muslim wa raddu alayhi hadithan hadithan وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في البخاري ومسلم لكن هذا لا يقدح هذا لا يقدح في النقل البخاري ومسلم لا لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد ليس من شرط عدالة الراوي ألا يخطئ أبدا لأن هذا غير موجود. Ini wajh tsani. أن أهل العلم أهل العلم ya. Anna ahlal ilmi. Nah, sekarang ana mau tanya. Ahlul ilmi itu maksudnya apa, Mas? Orang yang punya ilmu, mencinta ilmu dan mengamalkan ilmu serta mendakwahkan ilmu. Itu ahlul ilmi. Dan itu maksudnya adalah ulama. Dul ilmi, orang yang punya ilmu, bukan sembarangan. Nah. Ana ulangi. Al-wajh tsani, sisi yang kedua di sini adalah anna ahlal ilmi tasaddaqu liman taqada 'ala al-Bukhari. Ahli ilmu mencegah orang yang mengkritik Imam Bukhari dan Muslim. Wa raddu 'alaihi dan beliau membantah terhadap hadis demi hadis. Sehingga di sini ketika dijelaskan waraddu alaihi hadisan hadisan wa bihadha وبهذا وبهذا وبهذا يزول انتقاد على البخاري ومسلم، لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعد الرواة في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط العدالة الراوي ألا يخطئ أبدا، لأن هذا غير موجود. Jadi maksudnya di sini dengan wajah yang kedua tadi, bahwasanya anna ahlal ilmi, bahwasanya ahlul ilmi itu tasaddu liman taqada, ahli ilmu mencegah orang yang mengkritik terhadap apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Waraddu alaihi hadithan hadithan, dan membantah terhadap mereka satu hadis demi satu hadis. Wabihada yazul, wabihada yazulu intiqadu ala al-Bukhari wa Muslim. Jadi dengan hal ini maka hilanglah kritikan terhadap Imam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun di sini lakinna la syakka annahu qad yaqa'u al-wahm. Jadi tidak diragukan bahwasanya terkadang terjadi waham dari sebagian perawi yang ada di Al-Bukhari dan Muslim. Namun hal ini tidak mencacati penukilan Imam Al-Bukhari dan Muslim terhadapnya. Dan ini walaysa min syarti adalati rawi alla yukhti'a abadan li'anna hadha ghair mawjudin, dan bukan termasuk syarat adilnya seorang perawi untuk tidak salah sama sekali, karena keduanya walaysa min syarti adalati rawi alla yukhti'a abadan li'anna hadha ghair mawjudin, karena sungguhnya ini tidak ada. Li'anna hadha ghair mawjudin. Faham sampai sini? Nah. Ghair mawjudin. Nah. Di sini antum lihat. Sekarang kita membahas tentang apa? Hadis Hasan. Hadis Hasan. Halaman 44. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Dan Hasan yaitu al-ma'ruf yang dikenal, turuqan wa ghadat, Jadi, ana ulangi. Wal hasanu al ma'rufu turqan wa ghadat. Rijaluhu ya rijaluhu la kas sahihi ishtaharat. Dan hadis hasan yaitu adalah yang ma'ruf jalan-jalannya, akan tetapi para rijalnya tidak seperti sahih kepopulerannya, kemasyurannya. Paham sampai di sini? Kemudian intaqal al-muallifu ila ta'rif al-hasan. Jadi qala muallif rahimahullah ta'ala wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu rijaluhu kas sahih ishtaharat. Intaqala muallif ila ta'rif al-hasan والحسن في المنظومة هو القسم الثاني من أقسام الحديث. يعني انتقل المؤلف إلى تعريف الحسن والحسن في المنظومة هو قسم الثاني من أقسام الحديث. Mu'alif Imam Al-Baikuni rahimahullah. Imam Al-Baikuni meninggal tahun berapa? Di sini melanjutkan pada definisi hasan. Dan hasan adalah dalam manduma ini adalah bagian kedua dari bagian-bagian hadis. Atau macam-macam yang kedua dari macam-macam hadis. Nah. Wa yaqulu ويقول في تعريفه المعروف طرقا يعني المعروفة طرقه بحيث يكون معلوما أن هذا الراوي يروي عن أهل البصرة وهذا عن أهل الكوفة وهذا عن أهل الشام وهذا عن أهل مصر وَهَذَا أَنْ أَهْلِ الْحِجَاسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Imam Al-Baikuni rahimahullah mengatakan dalam definisi tentang al-ma'rufu turqan, yakni yang ma'ruf jalan-jalannya dari sisi yang ia ketahui. Jadi al-ma'ruf turquhu bihaitsu yakunu ma'luman anna hadha ar-rawi yarwi an ahli al-Basrati wa hadha an ahli al-Kufati wa hadha an ahli Syam wa hadha an ahli Misr wa hadha an ahli al-Hijazi wa ma ashbaha dhalika. Jadi Imam Al-Baikuni mengatakan ya dalam definisinya al-ma'rufu turuqan, yakni yang ma'ruf itu jalan-jalan. Yakni yang ma'ruf jalan-jalannya dari sisi yang ia ketahui bahwa perawi ini meriwayatkan dari ahli Basrah. Yang ini dari Kufah. Yang ini dari ahli Syam. Dan ahli Hijaz. Wa hadha an ahli Misr wa hadha an ahli Hijaz wa ma ashbaha dhalika. Imam Al-Baikuni rahimahullah mengatakan definisi tentang al-ma'ruf turqan, yakni yang ma'ruf itu jalan-jalannya. Bihaitsu yakunu بحيث يكون معلوما. أستا أيوة زادك الله حرصا sudah izin tadi dan diizinkan. Ayo. Ya. Zadakallah khairan. Ya akhil habib. Naam. Jadi wa yaqulu fi ta'rifi al-ma'rufu turqan yakni al-ma'rufatu turquhu bihaitsu yakunu ma'luman anna hadha ar-rawi yarwi an ahli al-Bashrati wa hadha an ahli al-Kufati wa hadha an ahli Syam wa hadha an ahli al-Misra wa hadha an ahli al-Hijaz wa ma asbaha dhalika. Imam al-Baiquni rahimahullah mengatakan dalam definisinya al-ma'rufu turqan yakni yang ma'ruf jalan-jalannya dari sisi yang ia ketahui atau sisi yang dia diketahui bahwasanya perawi hadar rawi yarwi an ahli al-Basrati, bahwa perawi ini meriwayatkan dari ahli al-Basrah, yang ini dari ahli Kufah, yang ini dari ahli Syam, yang ini dari ahli Mesir, dan yang ini dari ahli Hijaz, dan yang semisal itu. Qauluhu qauluhu ini qauluhu wa ghadat rijaluhu la kassahihi yani anna rijalahu akhaffu min rijalis sahihi wa lihadha qala la kassahihi اشتهرت إذن يختلف الحسن عن الصحيح بأن رجاله ليس كالرجال الحديث الصحيح والمراد أنهم ليس كالرجال الحديث الصحيح في الضبط. Jadi qauluhu, perkataan Imam Al-Baiquni rahimahullah, wa ghadat rijaluhu kas sahih, akan tetapi perawinya tidak seperti sahih. Ya, wa ghadat rijaluhu la kas sahih, la kas sahih, akan tetapi perawinya tidak seperti sahih. Tidak seperti hadis yang sahih maksudnya. Yani anna rijalahu akhaffu min rijalis sahih. Bahwa perawinya itu lebih ringan maksudnya ada lebih ringan penguasaan hadisnya daripada para perawi hadis sahih. Paham saya di sini? Walihada qala, oleh karena itu beliau berkata, Imam Baiquni rahimahullah mengatakan tidak seperti sahih, la kas sahih ishtaharat, kemasyurannya, kepopulerannya. Idzan yakhtaliful hasanu anis sahih. Jadi hasan itu berbeda dengan sahih. Ya. Bahwa para perawinya tidak sama dengan para perawi hadis sahih. Maksudnya ya ini mereka tidak seperti para rijal hadis sahih dalam dobet penguasaannya. Dobet itu apa mas? Penguasaannya. Nah. Fidobti. Penguasaan. Nah. Ini sudah pas 1 jam. Ya, apakah akan tambah sedikit, saudara-saudara? Ya, ini kurang sedikit lagi, karena nanti terakhirnya kita di sini. Insyaallah. Nah, jadi walihada qala al-ulama mutaakhirun. Ya. ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن كالحافظ ابن حجر رحمه الله إن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن فرق واحد وهو بدل أن تقول في الصحيح تام الضبط تام الضبط تام الضبط قل في الحسن قل في الحسن قل في الحسن يعني قل في الحسن خفيف الضبط وإلا فبقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة في الحسن. Oleh karena itu, para ulama mutaakhirin memaparkan bidang ini ya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah yang meninggal tahun berapa tadi? 852. Beliau berkata, sesungguhnya ya innal farqa bainal hadis sahih wal hadis hasan farqun wahidun wa huwa badalu an taqula fi sahih tamu dhabti. Jadi antara perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan hanya satu saja, yaitu sebagai ganti apabila engkau katakan pada hadis sahih tamu dhabti, yaitu sempurna dhabtnya, sempurna penguasaannya, maka katakanlah pada hadis yang hasan khafif, khafif ringan dhabtnya. Artinya apa? Tidak sempurna 100%. Tapi hadis hasan itu dhabtnya, penguasaan hadisnya oleh perawinya itu paling 70-60 seperti itu. Jika tidak, maka syarat-syarat yang ada selebihnya juga pada ada pada hadis hasan. Wa ala hadha wa ala hadha fata'riful hasan huwa ma rawahu adlun خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. Berdasarkan uraian ini, maka definisi hasan, ini definisi hasan harus dihafal mas, difahami, diucapkan berulang-ulang ya. Apa ta'rif hadis hasan? Huwa ma rawahu adlun, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil itu apa? Istiqomatuddin wa muru'ah. Aywa. Hasan. Itu marwahu adlun, perawi yang adil, khafifu dhabti, ringan dhabtnya, bisanadin muttasilin, dengan sanad yang bersambung, wa khala minasyududi, kosong dari yang syad. Syad itu apa? Yukhalifu man huwa aqwa minhu atau arjah minhu, menyelisih apa yang lebih kuat darinya. Wal 'illat ya wal 'illati qadihati, cacat yang merusak, cacat yang fatal banget. Paham sampai di sini? Naam. Naktafi bihadil qudrah. InsyaAllah. Allahumma salli Muhammad al-Mahmad. Subhanakullahi wa bihamdika. Asyadu ala lanta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.